Paulus wasi tun mamuna ti atya higeski. Waik Filimon gulo bagu. Yaunege Paulus makwes yatya nyetiyo. Odi yauner lug yatu semet metke kralage maguminti. Kali gabrita Yesus Kristus ke. Odi yaunego rituet Timatius tinedagun. Filimonu. Oinege waik wau kalik tohak ti Kristus ke. Ode ituru neget karya ti garya sasamge, mangwarya ti des, ode kwarya ti san. Ode kusyatyah nyetiyo, moritre hetat apfia, jawal Arkripus dagun. Ode Arkripus nege, garya-garya tagarya neti des kolau dagun. Ode inege, iresmaya berita-berita raske, biar mamasun gue kejani, kola dene suldat ke tihi armasun gue tiwasi garja gene. Ode atya kyu gesnege lemat tiebo, detir miat tuha ga raok sir tiwasim sejes mamik temami sambayan des jagun. Uten mai ras manusi tiamat tula segue, yoranan itiebut Yesus Kristus kegi minae, tiapalinaga iras manusi tula segue giorai ragun. Paulus sialage raske bati hula sogwe kiali Filimon. Waik Filimonu, golnyek sambayan tiyo, desigo lema gumluak maak sualage raske bati hula sogwe kiali yo. Hula sonwe inegu sagitil odeguo uti ine. Odek sualage raske bati hula sogwe, kalik tomo luohe ntoa Yesus Kristus ke, Oden loba girmia toha garimu mudi. Odek sambayan ma morir mia toha gari, mik tem nege mitral sasam ge bayan, mawasim hehe ge tik tela irasa Kristus ke inal mait nyekremumu, nege ktyabalak ktyabal toha. Kol jesige mo, ana irirer leru Kristus ke anige. Waik Filimonu, Wasim loblobak ke gyara lalak nwe ma maljagaw. Ode gumuk muga gumarmara yaw. Kali oine maluga hula segwasi irire ralatarede. Paulus iten Filimon mayalonisimus surup. Waigwa Filimonu. Senwege guten ma malak telageit. Telanege mlamyamala. Odiyao ne bisa ma kware tao, ma malak tela des, kali haret Kristus ke gimin yao. Keske de lemak pumagala gol des tiyo, deguten toha o, ma malak tela des biyo, kali kwe ohe, oinem loba kula sugwa sirire. Odiyao nege amoswa yadwe, ode senwege guminti semet mit ke kralage, kali gabrita Yesus Kristus ke. Lema dek tela guten ne golnye. Mseyak mama girgeit. Irnye ge gala igola dene anagweli gine. Kali giwat kuminti semet mitke kralage bonyo. Kabrita Yesus Kristus ke ti. Denje tuya Yesus Kristus ke dagunde. Irgu es nege ani onesimus. Irnye ge wasi muatai. Maheita lema birot tihalma giaryatiyo. Kesye de senwege nenwa birot tiahal ma gyarya tiyo, ode gyarya maya dwagun. Denje biar maone simus nege klobagi aksyalik. Kesye de senwege kasu ima yula gitia ito. Mamla bia enok bumaguneti, mayor yatwine. Magola ne ye lugo, masya luga yaw, timal mata guminti semet metke kralage ne, Kali gabrita briteras ke. Keske de lema go ma gala gol jes. Kol nye len la mo ma yor yatwine. Ode lema kbuma kpak sa odagun. Dek buma mohut tira langu kralage. Ma gol nye ktela eras mo la mayanwe. Nege josra langu krala nel nyel gebo. Ode anagiai hula sogwe yal ktela ne. Maone simus ne soso ito hao. Keste senwege yu lagi matiya itao. Maana mori nini nam. Mlai. Onesimus nege wasi muatke. Keste le maata ibo de bila gat kiragun. Inege wai muai. Kalimiru nege mtiwa Jesus Christus kede. Odiyao nege klobagi aksialik. Keske anam lobagi maak bila giao. Kali Onesimus nege wasi muatai. Ode ti tiebut Jesus kene muga wai mor idagun. Lema denje golnyem rega no ti Jesus kene yao nege wai mua yao. Ode mor ya muat karya tigarya ne desige bo malon simus suruk. Kola dene munal yadwagun ne. Ode golnye heita yala sal tiyo tahyarutan tiyo deso nam deskrimu mune anakwar. Yau nege kumis anak kwesbion miane. Yau ne Paulus manak swelone simu swasi utanare mumutiyo. Ode oine geti mumluwa gohe kola humar utan mayadwagun. Kali yau ne gajaru mantoha Jesus ki. Denje mutot murmurih manal ni namgede. Lema denje wai gua Filimonu. Guten ma lema mon swaluga yau. Mamaloni simu suruk. Kali ituru nege tetral sasam ge titie butke. Lema de guten ma maluga ralak kwe gol jes. Kali ituru nege tetral sasam ge ti Kristus ke. Denje kwe siatah nyetiyo. Kalik toha gohe anamala nam guten toha odes kremum. Ode kwe ohe anamala mok bilak des jagun. Ode guten toha odagun. Mamususan kamar git tuas msegi. Kali diralak kulano he. Hula suge timolo was msembe nari. Mana goli giamwa tiga etemu mutides. Paulus just was yatyaki. Wai gua Filimonu. E prafas nege liak kwe. Maine ino riatwi semet nke krala gene. Kali aramiru ne miabrita Jesus Christus ke. Inege yo sawasi salam getio. Ode liok magari amano riatu inusku sugar semet met ketine. Rosawait salam getio dagun. Nege, Markus, Aristarkus, Demas, ode Lukas. Lema de guten ma eras manusitiebut Jesus Kristus ke. Gyor miktem temumu. Teige desje.